نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات رحمكم الله دبر شكر kepada الله سبحانه وتعالى atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak. Kemuliaan demi kemuliaan yang tak terhingga. Sehingga tak sekejap pun kita lepas dari curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan rahmat darinya. Karena itulah ikhwah, adalah merupakan kewajiban bagi kita seluruhnya untuk terus dan terus mengupayakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sangat luar biasa nilainya adalah nikmat kecintaan terhadap majlis ilmu. Nikmat cinta terhadap ilmu, terhadap majlis ilmu, yang mana dengan kecintaan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk mendekati, menikmati apa yang kita cintai. Dengan kecintaan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk mendekati dan menikmati apa yang kita cintai. Karena itu ikhwah, syukuri nikmat ini, manfaatkan betul nikmat itu, dan jadikan kehadiran kita dalam majlis ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalan yang bermanfaat, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya dengan inilah kita mempersiapkan tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, kedudukan kita yang sebenarnya di negeri akhirat, dan pasangan kita yang sebenarnya di negeri akhirat. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kami dan kesempatan kepada kami untuk turut dalam program pengajian Sabtu Ahad, yang walaupun waktu yang ada sementara hanya sekali dalam sebulan, tapi insyaallah ta'ala kita manfaatkan waktu itu secara maksimal dengan mengkaji dua pembahasan sekali pertemuan dalam setiap bulan. Kitab yang akan kita bahas insyaallah ta'ala adalah kitab Al-Fawaid oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kitab Tafsir oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'adi rahimahullahu ta'ala. Dan dalam tafsir kita akan memulai dengan ayat-ayat yang paling banyak kita hafal, supaya ayat-ayat itu langsung bisa mendatangkan manfaat bagi kita, yaitu tafsir Juz Amma insyaallah ta'ala. Al-ikhwah wal-akhawat rahimakumullah, kitab Al-Fawaid karangan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala adalah salah satu kitab beliau yang mendapatkan perhatian oleh para ulama, karena kedalaman ilmu yang terdapat di dalamnya, bahkan banyak faedah yang terdapat di dalamnya boleh digolongkan ke dalam faedah yang jarang dijumpai dalam kitab-kitab yang lain. Kitab itu mencakup banyak perkara, dia berbicara tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu, dia berbicara tentang akidah, dasar dan fondasi agama, dia berbicara tentang sirah, pelajaran demi pelajaran dalam sirah kenabian atau sirah sahabat Nabi SAW. Dia juga berbicara tentang tafsir dan ilmu-ilmu Quran, berbicara tentang fiqhi dan beberapa faedah tentang fiqhi, berbicara tentang perkara-perkara hati, kedekatan kepada Allah, ma'rifatullah, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Yang jelas kitab ini di dalamnya terkandung banyak faedah dari berbagai bidang ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahami kandungan kitab itu, mengambil yang hak darinya, dan menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. orang-orang yang mendengarkan perkataan itu kemudian mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Al-ikhwah rahimakumullah, al-fawaid bersumber dari kata fa'idah, yang mana fa'idah yang dimaksudkan dalam istilah para ulama muhaddisin adalah ilmu yang merupakan istinbat yang sangat dalam, berproses lama, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Jadi ilmu-ilmu yang dikenal dengan faedah itu melalui pendalaman, melalui persiapan, melalui tadabbur, yang bukan sekali tadabbur tetapi terus menerus. Karena itulah sangat memungkinkan bagi kita dalam membaca keterangan beliau merasakan ilmu yang sangat dalam dari keterangan itu, tapi ternyata beliau memaksudkan yang lebih dalam dari itu. Paham? Kita memahaminya sesuai dengan kadar ilmu kita. Kita mampu mendapatkan kebaikannya, sebab demikianlah ilmu-ilmu Quran dan Sunnah. Mudah, tetapi kedalamannya tak terhingga. Kita tidak bisa batasi. Karena itu memerlukan pengulangan, memerlukan murajaah, dan memerlukan adanya mujahadah yang terus menerus, dalam mengkaji, meyakini, mengamalkan, mempersiapkan ilmu itu menjadi basirah, sesuatu yang bisa melihat apa yang kita alami dalam kehidupan keseharian. Sesuatu yang bisa melihat, yang dengannya kita bisa melihat apa yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Ilmu menjadi basirah, bukan hanya sekedar yang tercatat atau yang terekam atau yang tertulis atau yang terhafal, tapi dia menjadi basirah. Sesuatu yang dengannya kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Dan ini adalah salah satu sifat ilmu sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-ikhwah rahimakumullah, sebagai pembukaan kita akan membaca dalam kitab ini pembahasan tentang ilmu dan ulama, tentang ilmu dan ulama, sesuai dengan judul yang diberikan oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala. Jadi Syekh Ali Hasan itu mentahqiq kitab ini, kemudian memilah-milah kandungan kitab ini, menyusunnya dalam bentuk pembahasan demi pembahasan, fasal demi fasal, sehingga jadilah kitab itu berjudul Fawaidul Fawaid. Fawaidnya fawaid. Faedah yang muncul dari fawaid itu. Dan kita dalam membaca kitab itu, jadi kitab Syekh Ali Hasan yang kita baca, dan kita dalam membaca kitab itu, kami memilih tidak terikat dengan urutan dari kitab itu, dan kita urutkan sesuai dengan keperluan dan kondisi kita. Kami melihat yang menjadi awal dalam pertemuan kita ini adalah pembahasan ilmu dan para ulama. Sebagai langkah awal untuk kita, sebagai dasar, pendorong, penambah, penyempurna, dan sekaligus sebagai pengingat bagi kita dalam bermajlis ilmu ini. Baik. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقوله وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بيو رحمه الله تعالى بركاته سأفضل أفضل بركرة سمليا مليا بركرة yang berhasil diupayakan oleh jiwa, yang berhasil dicapai oleh setiap hati, dan berhasil diperoleh oleh hamba, yang dengannya hamba akan mendapatkan ketinggian di dunia dan sekaligus di akhirat, adalah ilmu dan iman. Adalah ilmu dan iman. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan keduanya dalam surah Ar-Rum ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina utul ilma wal iman, dan berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu dan iman. Jadi Allah beri dia ilmu dan sekaligus iman. Laqad lagittum fi kitabillah ila yawmil ba'd. Iya. Sungguh betul-betul kalian telah melewati cara itu dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sampai hari berbangkit. Baik, titik pendalilan beliau adalah Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua sifat, dua perkara yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala puji, yaitu ilmu dan iman. Utul ilma wal iman, yang diberi ilmu dan iman. Lihat penggandengannya. Lihat penggandengannya. Dari sini kita sudah bisa memahami batinnya mereka yang tidak mampu menggandengkannya. Yang berbicara tentang iman tetapi jauh dari tadabbur terhadap agama, tafaqquh fid din, berilmu. Atau yang berbicara tentang ilmu tapi jauh dari nilai-nilai iman. Tidak akan mungkin terpisah kalau kita ingin kebaikan dan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, yarfa', Allah angkat siapa? Alladhina, orang-orang, amanu minkum, yang beriman dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, derajat, beberapa derajat. Berderajat-derajat, berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Ini tegas menunjukkan bahwa iman dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala gandingkan. Iya. Iman dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala samakan. Iman dan ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin pisahkan. Siapa yang diberi ilmu yang benar, maka nanti benar ketika ada iman. Dan iman yang kita anggap benar ketika didasari oleh ilmu. Adapun selain itu, maka khayalan, sangkaan, permainan setan, perasaan, akal, hawa nafsu, dan yang semisalnya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat dan muliakan adalah ayat seperti ini. Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Dan alladzina utul ilm, yang diberi ilmu. Lihat penggandingan itu. Dengan menggunakan waw. Dan waw dalam bahasa Arab, limutlaqil jamak. Faedahnya, maksudnya, mutlak penuh penggabungan yang tidak mungkin bisa dipisah. Inilah kata beliau, perkara yang paling afdal yang setiap jiwa harus tuntut. Perkara yang paling afdal yang setiap hati harus merasakannya, memperolehnya. Perkara yang paling afdal yang dengannya lah hamba akan terangkat mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ilmu dan keimanan. Kata beliau selanjutnya, wa haula'i hum khulasatul wujud wa rubbuhu wal muahhaluna lil maratibil 'aliyah. Mereka ini adalah kesimpulan dari kenyataan ini. Khulasah. Kesimpulan dari kenyataan ini. Dia adalah lubuh. Inti dari kenyataan ini. Wal muahhaluna lil maratibil 'aliyah. Mereka lah orang-orang yang merupakan ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya. Al-maratibil 'aliyah. Jenjang-jenjang yang tertinggi. Jenjang-jenjang yang tertinggi. Jenjang yang tertinggi yang dimaksudkan adalah jenjang-jenjang kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana di dalamnya terdapat jenjang-jenjang. Darajat berjenjang-jenjang. Yang satu jenjang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu jenjang itu ada yang luasnya seperti langit dan bumi. Ada yang luasnya seperti langit dan bumi. Alikhwah rahimahumullah. Hal ini dapat kita pahami dari ayat yang beliau baca sebelumnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat. Coba lihat darajat dalam bentuk jamak menunjukkan banyaknya derajat. Allah angkat. Yang menunjukkan derajat itu derajat ketinggian seluruhnya. Allah angkat. Kalau Allah angkat berarti berada pada ketinggian, kemuliaan. Dan kemuliaan ini derajat. Ditentukan dengan apa? Kembali kepada dua perkara itu. Ilmu dan iman. Siapa yang semakin lebih ilmu dan imannya, maka kedudukannya semakin lebih. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Karena itulah usaha, perjuangan, upaya, semaksimal mungkin kita upayakan dalam mewujudkan dua perkara ini. Siapa yang paling banyak mendapatkan perkara ini, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan keimanan. Siapa yang paling luar biasa mujahadahnya, kesungguhannya dalam mewujudkan dua perkara ini, maka yang paling mendapatkan banyak hidayah, banyak kemuliaan. Harus dengan mujahadah ikhwah. Harus dengan kesungguhan. Sebab dua perkara ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang tiada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya, fina pada kami. Iya, dalam berilmu, dalam beriman, betul-betul mujahadah. Iya, dia dalam menuntut ilmu dan keimanan ini, iya, dengan metode mujahadah. Bukan seadanya, bukan asal-asalan, tapi jahadu fina, betul-betul bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan sampai batasnya. Kalau sudah tidak mampu, baru berlaku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beban satupun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Selama masih mampu, kerahkan. Selama masih mampu, upayakan. Selama masih ada, maksimalkan. Selama masih punya, gunakan. Ini namanya mujahadah. Kalau seperti ini orang, maka Allah jamin, lanahdiyannahum subulana. Pasti, pasti, pasti. Kami akan beri hidayah. Subulana ke jalan-jalan tadi. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh dan tidak seadanya. Karena itulah hendaknya ahlu sunnah wal jamaah, salafiyun, ahlul hadis, ahlul asar, ya, al-firqatul najiyah, dan orang-orang yang betul-betul mau mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang mengikuti mereka, hendaknya mereka lebih dalam menuntut ilmu, hendaknya mereka lebih dalam meyakini, hendaknya mereka lebih dalam beramal, hendaknya mereka lebih dalam berdakwah, hendaknya mereka lebih dalam berinfak, hendaknya mereka lebih dalam bersabar, hendaknya mereka lebih dalam berbagai perkara, sebab nilai mujahadah mereka lebih. Inilah kata beliau, orang-orang yang merupakan ahli, ahlinya, jenjang-jenjang yang tertinggi itu. Hanya kata beliau, walakinna aktsara an-nas ghalituna fi haqiqati musamma al-'ilmi wal iman الذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجى atau iman yunji wala ilmu yarfa bal qad saddu ala nufusihim turuqal ilmi wal iman alladzaini jaa'a bihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilaihim al-umma wa kana alaihim huwa wa ashabuhu min ba'dih wa tabi'uhum ala manahijihim wa atharihim. Tetapi kata beliau, kebanyakan manusia keliru tentang hakikat penamaan ilmu dan iman ini. Hakikat kata ilmu dan iman ini. mereka keliru. Akan hakikat kalimat ilmu dan iman ini, yang mana hanya dengan keduanya lah as-sa'adah, kebahagiaan, war-rif'ah, serta ketinggian dan kemuliaan. Dan sekaligus mereka keliru terhadap hakikat ilmu dan iman itu sendiri. Keliru dalam dua hakikat terhadap dua perkara ini. Keliru tentang hakikat lafaz. Apa dimaksudkan dengan kata ilmu dan iman itu? Sehingga pasti akan melahirkan kekeliruan dalam hakikat ilmu dan iman itu sendiri. Dia memahami ilmu itu ini, sehingga dia coba ilmui, dia pun menganggap dirinya, saya sudah berilmu. Padahal bukan ilmu, sebab salah dalam memahami kata ilmu itu. Sehingga salah dalam menikmati apa yang sebenarnya merupakan ilmu itu. Sampai-sampai kata beliau, setiap kelompok menyangka bahwa apa yang mereka miliki berupa ilmu dan iman, inilah dia yang dengannya akan diperoleh kebahagiaan. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian, kata beliau. Padahal silakan mungkin dengan ilmu dan iman itu yang mereka sangkakan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kata beliau, kebanyakan mereka tidak mempunyai ilmu yang bisa menyelamatkan, tidak mempunyai iman yang bisa menyelamatkan, dan tidak mempunyai ilmu yang bisa mengangkat. Bahkan ini lebih mengerikan, bahkan justru mereka telah menutup terhadap diri mereka pintu-pintu ilmu yang sebenarnya, pintu-pintu iman, jalan-jalan keimanan yang sebenarnya, yang mana keduanya Rasulullah SAW datang membawanya, yang mana kepada keduanya lah Rasulullah SAW mendakwahkan kepada umat ini, dan di atas keduanya lah Rasulullah SAW berada di atasnya, di atas dua perkara ini Nabi SAW berada, dan para sahabatnya setelah beliau salam, demikian pula para pengikut mereka yang berada di atas manhaj-manhaj mereka dan asar petunjuk-petunjuk mereka. Berarti ikhwan, beliau ingin menegaskan di sini tentang kekeliruan dalam memahami dua perkara ini secara lafaz dan secara makna, secara kalimat dan secara makna. Beliau menyebutkan beberapa orang di antaranya, beberapa kelompok di antaranya, di antara mereka tidak mempunyai iman yang bisa menyelamatkan, tapi mengaku punya. Tidak punya ilmu yang bisa mengangkat, tapi mengaku punya. Bahkan yang lebih mengerikan tadi, ada orang-orang yang sudah seperti ini keadaannya, mengaku berilmu, mengaku beriman, tapi hakikatnya usaha yang mereka lakukan ternyata telah menutup pintu-pintu ilmu dan iman yang sebenarnya. Usaha dan upaya yang mereka lakukan ternyata menutup pintu-pintu ilmu dan iman yang sebenarnya. Ini ngeri ikhwah kalau sudah seperti ini. Dan beliau sudah memberikan isyarat bahwa ilmu itu adalah yang Rasulullah SAW datang dengannya. Ya. Dan Nabi SAW berada di atasnya. Para sahabat berada di atasnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka berada di atasnya. Di atas manhaj mereka. Lihat penggunaan kata manhaj. Manahijihim. Ya. Di atas manhaj mereka. Metode mereka. Dalam memahami, dalam berilmu, dalam berkeyakinan, dalam beramal. Dalam berdakwah, dalam bermuamalah. Bagaimana di manhaj di masjid, di luar masjid. Ini pembahasan khas dalam makna umum. Kemudian kata beliau lebih jauh, فَكُلُّ طَائِفَةٍ اَعْتَقَدَتْ أَنَّ الْعِلْمَ مَا مَعَهَا وَفَرِحَتْ بِهِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَأَكْثَرُ مَا عِنْدَهُمْ كَلَامٌ وآراء وخرق والعلم وراء الكلام كما قال حماد ابن زيد قلت لأيوب الشختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم قال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم والعلم فيما تقدم أكثر ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة والعلم بمعزل عن أكثرها وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وقال في القرآن أنزله بعلمه أي فيه علمه كتب لي رحمه الله رحمه الله تعالى kemudian setiap kelompok berkeyakinan mantap betul keyakinan mereka bahwa ilmu apapun yang bersama dia itulah ilmu. Dia bangga, dia bahagia, merasa hebat dengan ilmu yang ada padanya. Fataqatta'u amrahum bainahum zubara, yang mengakibatkan terputuslah urusan di antara mereka. Mereka berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, farihun, bangga. Ini sifat, hati-hati. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, farihun, bangga. Wa aktsaru ma indakum. Sementara kebanyakan yang ada pada mereka, hanyalah salam. Hanyalah bicara-bicara. Iya, salam, kalimat-kalimat. Pendapat-pendapat. Iya, wakhar, kedustaan demi kedustaan. Wal ilmu, sementara ilmu itu berbalik dengan salam. Iya, sekedar kalimat, pendapat saya, maunya saya. Iya, menurut pikiran saya dan yang semisalnya. Ilmu dibalik itu. Sebagaimana perkataan Hammad bin Zaid, beliau bertanya kepada salah seorang imam ahli sunnah pada zamannya, Ayyub Asy-Syakhtiani rahimahumallahu taala. Beliau bertanya, ilmu hari ini apakah lebih banyak atau pada zaman-zaman yang lalu? Maka kata, apa jawaban Ayyub? Orang yang betul-betul memahami akan hakikat ilmu dan iman. Kata beliau, al-kalam, kalimat-kalimat, pendapat-pendapat, filsafat dengan semisalnya, itu yang banyak sekali pada hari ini. Ada pun ilmu, itu banyaknya pada perkara pada zaman-zaman yang lalu. Itu ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkomentar terhadap kalimat ini. Maka seorang alim yang betul-betul rasikh dalam ilmunya ini, beliau maksudkan Ayyub Asy-Syafi'i rahimahullah, maka dia rasikh ini, orang yang sangat dalam ilmunya ini, ternyata membedakan antara ilmu dan kalam. Sehingga lihat bagaimana beliau mengaplikasikan paham ini. Kalau begitu, maka dari itu buku-buku yang semakin banyak sekali kalam, kalimat demi kalimat, pendapat demi pendapat, jidal, debat demi debat, wal muqaddarat ad-dihniyah, takdir-takdir, dalam pikiran, kayaknya seperti ini, dalam pikiran, yang mungkin belum terungkap, ini seperti ini, sangat banyak, pada zaman beliau itu, pada zamannya Ayyub Asy-Syafi'i, yang sudah seribuan tahun yang lalu. Kalau kita aplikasikan untuk zaman kita sekarang, maka lebih mengerikan lagi perkara itu. Dan ini betul-betul nampak luar biasa banyaknya kitab, luar biasa banyaknya ini dan itu, takdir ini, takdir itu, sangkaan ini, sangkaan ini, penelitian ini, semuanya. Sementara kata beliau, ilmu itu jauh dari kebanyakan perkara-perkara itu. Ilmu jauh dari kebanyakan perkara-perkara itu. Syaikh Hasan rahimahullah taala berkomentar terhadap kalimat ini. Fakaifa law 'asha musannifuna rahimahullah fi 'asrina hadha wa ra'a ma akhabana wa dahana. Kata beliau, gimana? Gimana coba? Kalau seandainya pengarang kita ini, Ibnu Qayyim, pengarang kita ini hidup pada zaman kita ini, maka betul-betul dia akan melihat musibah yang menimpa kita, yang melingkup kita. Al-ikhwah rahimakumullah, ini nampak ikhwah dan betul-betul nyata. Lihat di sekolah-sekolah agama, di situ sumber ilmunya. Sekolah agama yang paling top, YGN dan yang semisalnya. Ilmu kalam, ilmu filsafat adalah ilmu yang seolah-olah fardu ain sudah. Ini salah dalam memahami ilmu. Karena itu yang dianggap ilmu, akhirnya dia masuk dalam perkara itu. Kemudian disitulah dia menganggap dirinya telah berilmu, padahal akhirnya pusing dan pusing. Sebagian mereka stres, gila. Ini belajar filsafat. Bagaimana akal yang di atas Quran dan Sunnah? Gimana pendapat yang harus lebih dahulukan dari Quran dan Sunnah? Jangan mau tunduk terhadap firman Allah dan sabda Nabi Sallam. Debat. Ini kan, itu kan. Saya itu banyak-banyak pintar berdebat saja. Kalau bicara. Dari sini. Apa dalilnya? Apa saja? Apa dalilnya? Punya tanya dalil tidak akan bisa keluar dalil itu. Quran dan Sunnah. Saya mereka tidak menganggapnya dalil. Yang dengannya seseorang bisa beragama dengan sempurna tanpa yang lainnya. Mereka tidak anggap seperti itu. Harus dengan akal. Ada juga dalilnya. La dina mal liman la aqlala. Itu dia hadis palsu. Hadisnya syaitan, manusia dan jin. Ini. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Jadi harus nanti bisa diterima oleh akal, baru beragama. Kalau belum diterima, belum beragama. Coba lihat. Hebatnya perkara ini. Muncullah generasi-generasi yang semakin banyak, semakin banyak. Dan sampai sudah mengapa. Dianggap sebagai ilmu agama yang paling wajib. Ilmu agama yang paling wajib. Tidak bisa beragama benar kecuali hanya dengan melalui. Coba lihat. Sudah sampai seperti ini dalam. Orang dalam memahami hakikat ilmu dan iman. Sementara fitrah mereka tidak bisa mengingkari bahwa metode dan cara seperti itu tidak mendatangkan ilmu dan iman. Terlalu banyak tidak pengakuan orang-orang yang tenggelam dan menelusuri perkara-perkara seperti ini. Salam filsafat jidal yang sisanya tetapi ternyata tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan mendatangkan bencana yang sangat mengerikan. Kita punya pembahasan tentang ilmu filsafat dan semisal ini. Khusus dalam dora tahun-tahun lalu. Di tempat ini sangat saya insyaAllah ta'ala. Jadi lihat perkara-perkara itu. Lihat juga kebanyakan orang istilah ini. Kebanyakan orang dalam mencari kebenaran terlalu banyak. Gimana caranya mau cari kebenaran? Gimana caranya cari kebenaran? Semua kaum mengaku punya kebenaran. Gimana caranya? Digabung semuanya. Sana, situ, ke sana. Dengan apa dia akan hukumi? Dia tidak akan punya alat untuk menghukumi kecuali dengan akal. Saya sendiri pun tidak belum punya ilmu. Katanya demikian caranya mencari ilmu. Di mana caranya mencari ilmu sementara dia sendiri belum punya ilmu? Coba lihat. Metode seperti ini sudah merupakan metode yang sudah paling baik itu. Dan mungkin sebagian kita juga telah pernah menempuhnya. Atau mungkin masih ada berada di situ. Mau belajar? Pelajari ilmu yang memang merupakan ilmu. Jangan pelajari pendapat-pendapat. Kalau punya ilmu, kita akan bisa menghukumi pendapat itu. Kalau pendapat orang, penelitian orang dengan orang yang kita pelajari, dalam rangka mencari ilmu, kita akan semakin pusing. Sebab kita cari ilmu dalam keadaan pusing, tidak punya ilmu. Kemudian yang kita akan pelajari, pendapat-pendapat ini, mau digabungkan, dia akan memilih. Gimana caranya dia memilih sementara tidak punya ilmu? Dia akan merajihkan, menguatkan. Gimana caranya dia menguatkan sementara dia tidak punya ilmu? Ini. Akhirnya apa yang dilakukan orang seperti ini? Sibuk berdebat. Kegiatannya menghadirkan narasumber dari berbagai pihak. Banyak juga sekedar penting acara ramai-ramai. Ada juga memang sudah pusing. Gimana soalnya? Pokoknya hadirkan semuanya. Pokoknya siapa yang menang di situ yang itu menang. Coba lihat. Dan seperti ini mengukur kebenaran ilmu dan iman ini. Ini kalam, kalam yang seperti ini. Bukan ilmu yang seperti ini. Sangkaan saya, menurut saya, pendapat saya, itu bukan ilmu. Dan banyak-banyak sangkaan itu dusta. Makanya beliau tambah wakar seristaan. Kitab-kitab ada juga misalnya cari ilmu, baca kitab ini, baca kitab itu. Lihat kata beliau, banyak sekali kitab-kitab itu jauh dari nilai-nilai ilmu yang sebenarnya. Jauh dari nilai-nilai ilmu yang sebenarnya. Kenyataan ini kita tidak bisa pungkiri. Yang jelas kalau kita sadar berada di atas kenyataan seperti ini, iya, mengharuskan kita untuk betul-betul kembali kepada ilmu yang sebenar-benar ilmu. Beliau jelaskan, wahuwa, ilmu itu adalah ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anil subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan juga murni pendapat saja, sebenarnya. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dalilnya, Surah Imran ayat 61. Faman hajjaka fih min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, maka siapa saja yang mendebat engkau, yang mensujahi engkau ya Muhammad SAW fihi, tentang Al-Quran atau tentang perkara itu, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, setelah datang pada engkau berupa ilmu. Coba lihat, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, Allah tegas mengatakan min al-'ilm, ilmu. Setelah datang kepada engkau berupa ilmu, berarti ilmu turun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau cari? Cari ke situ. Selain itu, sangkaan. Pendapat, hawa nafsu, khayalan, mimpi, perasaan. Yang mungkin benar, tapi kebanyakannya batil. Sebab yang seperti itu, syaitan bisa masuk. Sementara yang Allah turunkan melalui Rasul-Nya, tidak mungkin terganggu. Suci dan tetap suci, murni dan terus murni. Inna nahnu nazzalna 'alaika adh-dhikra wa inna lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan kepada engkau adh-dhikr dan sungguh kami yang menjaganya. Ragu akan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Terjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. Selalu ada kelompok dari umatku ini yang ظاهرين على الحق. ظاهرين, nampak, tidak tersembunyi, على الحق, di atas yang hak. لا يضرهم من خالفهم, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, wala man khadalakum, dan orang-orang yang merendahkan menghina mereka. Jadi ilmu itu Baik. Sebelum kita lanjut, setelah jelas ilmu itu di mana? Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya. Ma ja'a minal ilm. Iya. Telah datang kepada engkau berupa ilmu. Engkau Rasulullah. Sebelum kita lanjut, maka garis bawah sebab ini termasuk syubhat, yang mungkin dengannya seseorang ragu menerima keterangan ayat ini. Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Jelas ilmu datangnya dari Rasulullah. Iya. Bukan datangnya dari saya. Bukan datangnya dari ustaz. Bukan datangnya dari manusia itu ilmu. Inilah hakikat ini. Datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Kalau manusia, iya. Selain Rasulullah sallallahu bisa benar, bisa salah. Yang benar ukurannya kembali kepada ilmu. Karena itu jangan langsung berpikiran nanti maunya ini majelis-majelisnya dia saja itu yang punya ilmu. Itu sangkaan jahat. Sangkaan buruk. Kita harus sadar ikhwah bahwa akal kita adalah kebodohan dan kezaliman, dan tidak akan mungkin kita lepas dari kebodohan dan kezaliman ini semata-mata karena ilmu dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala kita selamat. Itu kita. Kalau berbicara kembali kepada diri kita, kita berbicara bukan berbicara tentang diri. Iya. Bukan berbicara tentang diri. Sebab kadang dari sisi ini, syaitan dari kalangan manusia dan jin saling membisikkan supaya manusia dijauhi dari majelis-majelis ilmu. Manusia dijauhkan dari majelis-majelis ilmu. Baik. Jadi pahami betul. Ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Lihat surah yang lain, Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, "Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum." Dan jika engkau mengikuti hawa-hawa mereka. Rasulullah SAW katakan, "Jika engkau mengikuti hawa-hawa mereka, ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm." Setelah datang kepada engkau ilmu. Ya. Setelah datang kepada engkau ilmu, menegaskan kepada kita bahwa yang datang kepada Nabi Sallam adalah ilmu, dan lawan dari ilmu itu hawa. Karena itulah yang keluar dari ilmu adalah ahlul ahwa, ahli bid'ah. Yang keluar dari ilmu ahlul ahwa, ahli bid'ah. Iya, ahlul bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu lak, fa innama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak istijabah, tidak menerima engkau ya Muhammad, Nabi kan datangnya ilmu kan? Allah mengatakan, "Fa in lam yastajibu lak." Jika mereka tidak ijabah, tidak menerima engkau, apa yang kamu bawa? Fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Atau fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Maka sungguh, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya kepada hawa nafsunya. Ahwa. Ilmu lawan dari ahwa. Iya. Karena itulah orang yang keluar dari jalur ilmu adalah ahlul ahwa. Iya. Yang mana kotoran mereka ahlul ahwa ini disesuaikan dengan kejauhan mereka dari ilmu. Jalan hawa adalah jalan syaitan, jin dan manusia yang pasti akhirnya adalah jahannam. Lambat atau cepat. Al-Ikhwah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata beliau dalam Al-Quran, dalam surah Nisa ayat 166, anzalahu bi'ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bi'ilmi, dengan ilmunya, maksudnya fihi ilmu, padanya terdapat ilmu Allah. Di situ ilmu Ikhwah, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Allah turunkan dengan ilmu. Pada Al-Quran terdapat ilmu. Ini perkara mungkin antum pahami, tapi yang kita inginkan bukan sekedar paham. Saya tahu perkara ini berulang, tapi yang kita inginkan adalah pelaksanaan ayat Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketokohan dalam manhaj, dalam menuntut ilmu, adalah merupakan sebab besar jaminan dalam kekokohan menghadapi peristiwa-peristiwa mengerikan yang dengannya lah orang bisa gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap saat kita akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Harus kokoh dalam menuntut ilmu. Dan ini pembahasan-pembahasan awal kita. Jadi kita nanti teranggap berilmu kalau memang kita paham ilmu itu seperti ini, dan kita tuntut dengan benar-benar yakini dengan sebenarnya, kita hidup dan mati di atas, kita berkata seperti itu, berpendapat seperti itu, berkeyakinan seperti itu, beramal seperti itu, kita luruskan orang seperti itu, ini namanya berada di dasar ilmu. Al-Ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, walamma ba'ud al-ahd bi hadha al-'ilm. Ala al-amru bi katirin min an-nas ila an ittakhadhu hawajis al-afkar wa sawamih al-khawatir wal ara'a 'ilma wa wada'u fiha al-kutub wa anfaqu fiha al-anfas وضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم قل يا ذو الله وأن أدلتهما لفظية لا تفيد شيئا ولا علما وصرح الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاق الحية من قشرها والثوب اللابسها ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رأى يستغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن فقال لو حفظت القرآن أولا كان أولى فقال هل القرآن علم؟ وقال لي بعض أئمة هؤلاء إنا نسمع الحديث لأجل البركة لا نستفيد منه العلم لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة فأمدتنا على ما فهموه وقرروه ولا شك anna man kana hada mablaghu min al-ilmi fa huwa kama qala al-qa'il nazalu bi makkata fi qaba'il hashimin wa nazaltu bi bahai ab'ada manzili wa qala li shaykhuna maratan fi wasf ha'ula innahum taafu ala arbab al-madahib fa fazu bi ahass al-matalib wa yatika dalila ala anna hadha alladhi 'indahum laysa 'inda Allah ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادفته ومصادمته بعضه لبعض قال تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا يدل على أن ما كان من عندك سبحانه لا يختلف وأن ما اختلف تناقض فليس من عندي فكيف تكون الآراء والخيالات وشوامخ الأفكار دينا يدان به ويختم به على الله ورسوله سبحانك هذا بهتان عظيم كتب لي رحمه الله تعالى selanjutnya dan ta'kala ba'ud al-ahd bihada al-ilm ilmu semakin jauh iya zaman kita semakin jauh dari ilmu yang benar iya pikiran kita semakin jauh dari ilmu yang benar. Hati kita semakin jauh dari ilmu yang benar. Dan ingat, pemberitaan ini telah ada pada zamannya Ayyub As-Sikhtiyani bahkan sebelumnya. Ayah. Apalagi zamannya Ibn Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Apalagi pada zaman itu. Semakin jauh zaman itu. Ayah. Semakin jauh dari zaman ilmu. Maka cara seperti ini kata beliau, jadilah perkara itu. Iya. Pada kebanyakan manusia berubah menjadi mengambil, iya, pikiran-pikiran, lintasan-lintasan pikiran, pendapat-pendapat, sangkaan-sangkaan, mereka ambil sebagai ilmu. Ini keadaan manusia. Ini kondisi manusia. Kemudian mereka letakkan perkara itu dalam kitab. Mereka keluarkan nafkah. Iya. Yang sangat banyak. Yang sangat bernilai. Yang sangat berharga. Dalam rangka menyebarkan apa yang mereka sangka sebagai ilmu. Wadayya'u fiha zaman. Mereka pun akhirnya melalaikan waktu mereka. Iya. Mereka memenuhi lembaran-lembaran dengan cinta demi cinta dengan perkara ini. Mereka memenuhi hati semakin gelap. Sampai-sampai secara tegas kebanyakan dari manusia pada zaman Ibnu Qayyim. Kebanyakan dari manusia tegas menyatakan tidak ada dalam Quran dan Sunnah ilmu. Pendalilan-pendalilan Quran itu hanyalah bunyi secara lafaz, tidak mendatangkan keyakinan dan ilmu. Dia baca lafaz, dia tadabbur untuk lafaz, bukan untuk diyakini. Sebab bukan ilmu. Syaitan pun berteriak keras, bukan lagi bisikan, teriakan keras sudah. Iya, dengan kalimat ini pada mereka. Setan azankan di hadapan mereka. Sampai-sampai yang dekat, iya, juga memperdengarkan kepada yang jauh perkara ini. Sehingga berakibat hati lepas dari ilmu dan iman. Sebagaimana ular lepas dari kulitnya ketika pergantian kulit. Iya. Lepas. Atau sebagaimana pakaian yang lepas dari orang yang memakainya. Ini. Kata beliau sungguh. Sebagian sahabat kami murid-murid beliau. Sebagian sahabat kami telah mengkhabarkan kepada kami tentang keadaan sebagian pengikut-pengikut murid mereka, bahwa dia melihat orang itu sibuk tentang kitab-kitab mereka dan tidak menghafal Al-Quran. Maka ada yang bertanya, memberikan komentar, kalau seandainya kamu menghafal Al-Quran dulu, maka itu lebih baik. Apa kata dia? Apakah pada Al-Quran itu ada ilmu? Kata beliau, telah berkata sebagian imam-imam mereka. Kalau kita imam ini, istilahnya sekarang, kiai-kiai mereka. Iya. Anren Gurutsa. Profesor, doktor. Bagaimana kepala agama? Ini istilah imam. Telah berkata sebagian imam-imam mereka. Bahwa sungguh, kami ini mendengar hadis karena berkahnya, bukan karena ingin mendapatkan faedah ilmu darinya. Barakatna. Kata beliau, kata mereka ini, imamnya ini, selain kami, itu sudah cukup. Melakukan perkara ini. Patokan kami adalah apa yang mereka pahami, apa yang mereka sudah mantapkan. Jadi patokannya tinggal ikut-ikutan. Tidak mau belajar langsung pada ilmu itu, dari mana ilmu itu diambil. Dan tidak diragukan lagi kata beliau, bahwa orang yang sudah seperti ini keadaannya, puncak ilmu dia, persis sebagaimana kataan penyair, bahwa mereka-mereka turun di Mekah pada kabilah-kabilah orang-orang Hasyim. Berarti turun di Mekah, di tempat-tempat orang-orang terhormat. Sementara saya turun, di tempat-tempat yang sangat jauh. Sudah tidak sampai, dan ada tempat yang sejelek-jelek kembali. Telah berkata syekhnya kami, guru kami, siapa gurunya? Ibnu Taimi, Syekhul Islam Taimi rahimahullah ta'ala. Telah berkata, Syekh kami kepada saya satu kali. Pernah guru saya berkata kepada saya, mensifati mereka ini, innahum qafu ala arbadil madahis fafazu bi akhassil matalib. Mereka itu ada orang-orang yang qafu, tawaf, artinya keliling ke sana kemari, mencari puncak-puncak, dari madahid, madhab-madhab ini. Ternyata yang dia peroleh di akhassil matalib, ilmu tuntutan yang paling rendah. Sebab apa? Itu tadi, salah dalam memahami hakikat ilmu dan penerapan ilmu itu. Salah dalam memahami hakikat ilmu dan iman dan penerapan ilmu dan iman. Kalau kita lihat di sini, ini sudah menuntut ilmu dari para ulama. Karena orang sudah menuntut ilmu dari para ulama, tapi tidak dapatkan banyak ilmu dari para ulama. Mungkin dia punya banyak khataran. Saya bersyukur dengan lafaz. Ini. Dan cukuplah kata beliau, cukuplah bagi kamu sebagai dalil bahwa apa yang ada pada mereka itu betul-betul bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dalilnya? Apa yang kamu lihat dari mereka berupa tanaafud, saling bertentangan, berselisih, saling menghantam satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." seandainya hal itu dari sisi Allah subhanahu, seandainya Al-Quran itu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti mereka akan menjumpai padanya ikhtilafan katira, perselisihan yang sangat banyak. Tetapi ternyata yang ada saling kuat menguatkan. Berarti kalau mereka memahami Al-Quran kemudian saling bertentangan, bukan ilmu itu. Mereka membantah ayat dengan ayat, bukan ilmu itu. Sebab ayat yang satu dengan ayat saling menguatkan. Ini cara orang berilmu. Ini kata beliau menunjukkan bahwa apa yang ada pada sisinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berselisih. Iya. Dan apa yang berselisih yang saling bertentangan, maka itu bukan betul-betul dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kata beliau pendapat demi pendapat, khayalan demi khayalan, lintasan fikiran demi fikiran itu dianggap mau dijadikan sebagai agama yang dengannya kita bertahan beragama, mau dijadikan sebagai hukum untuk menghukum Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya? Maha suci Allah ini sungguh betul-betul kedustaan yang sebesar-besar kedustaan. Subhanak, hadza buhtanun adzim. Al-ikhwah rahimakumullah. Kata beliau selanjutnya, وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه خير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم ليس بينهم رأي ولا قياس ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد صفاتنا ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, sungguh betul-betul dulu ilmunya sahabat itu yang dengannya mereka yatadzakarun, iya, saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, saling mengingatkan. Dan dengannya ayat yang satu saling dipahami, saling dikuatkan. Ini ilmunya sahabat. Ilmunya sahabat yang seperti ini. Bukan ilmunya mereka yang berselisih, yang tenggelam dalam debat, yang larut dalam debat. Yang kegiatan sedangnya bagaimana menghadirkan narasumber. Narasumber yang berbeda-beda. Hadis itu akan diperoleh. Bingung. Pusing. Akhirnya, yang penting kita. Kalau sudah yang penting, tidak bisa mati sedih. Sebab itu kalimat orang sudah putus asa. Ya kan? Yang penting, ya. Itu sudah putus asa sedih. Sementara, kalau orang benar yang menuntut ilmu, itu akan terus naik. Itu sifat dari ini. Kalau yang benar, kan benar maksud kita, benar cara kita, benar ilmunya, benar metodenya, benar maksudnya, benar penerapannya. Sebagaimana kata beliau, ilmunya sahabat, sebagaimana kata yang dihikayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi, dalam penulisan biografi Abu Abdillah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, di sana beliau berkata, adalah sahabat Rasulullah SAW jika mereka berkumpul mereka saling mengingatkan akan kitab roh mereka. Mereka saling mengingatkan akan sunnah nabi mereka. Tidak ada di antara mereka ra'yu dan qiyas. Mereka bertemu, lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, siapa yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini? Siapa yang pernah mendengar bahwa Rasulullah berkata tentang perkara ini? Siapa yang tahu ayat ini? Begitu cara. Ini ilmu. Dan disinilah ilmu. Mau mendapatkan ilmu dan kemuliaan ilmu? Iya. Maka cari yang ini. Cari ilmu dari Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian beliau akhiri pembahasan ini dengan sebuah bait syair. Al-ilmu qala Allahu qala Rasuluh. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, qala sahabah. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Laisa bitanwi. Ilmu itu bukan tamwi. Tipuan. Masuk di dalamnya sangkaan, pendapat, khayalan-khayalan, bukan ilmu. Bukan ilmu, kata beliau. Usaha kamu yang merupakan kebodohan guna memperselisihkan antara Rasulullah SAW dengan pendapatnya faqih ahli fiqh. Coba lihat kondisi orang bodoh ini. Lihat kondisinya. Hati-hati di sini. Dia sudah memahami satu paham dari gurunya. Kemudian disampaikan kepadanya hadis Nabi SAW dan dia pahami itu hadis Nabi. Apa kata dia? Hadis ini dipermasalahkan. Kenapa? Sebab bertentangan dengan pendapat yang dia telah yakini. Ini keluar dari manhaj dari penuntut ilmu. Dia tidak tahu mana ilmu sebenarnya. Orang yang datang pada dia itulah ilmu yang sebenarnya. Semua pendapat kita permasalahkan. Kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW, bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, jangan dibalik. Jangan dibalik. Ini harus mantap seperti ini. Kalau kita tidak mantap di atas perkara seperti ini, bisa kita tergintir. Bahkan kita bisa tergintir dari kalimat yang keluar dari ulama. Walaupun ulama itu orang yang baik. Sebab bagaimanapun hebatnya keimanan seseorang, pasti ada salahnya. Kalau kita tidak beralih dari dasar ilmu, segera mengambil dari orang saja, maka ketika ulama itu tergelincir, kita pun ikut tergelincir. Dan ketergelinciran kita adalah dosa. Adapun mereka yang tergelincir, salah misalnya dalam berfatwa, sementara mereka ahli fatwa, maka mereka tetap dapat satu pahala. Ya kan? Tetap dapat satu pahala. Nabi SAW menjelaskan, seorang hakim, jika berijtihad, benar dapat dua hal, salah dapat satu. Kita yang tidak sampai ke situ, hmm? mau juga seperti itu. Berarti membalimi diri, menempatkan sesuatu dia pada tempatnya. Jadi aku, karena itu ikut dan ikut. Iya, kepada ilmu, jangan kepada teman dekat kita, jangan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, walaupun kita tetap menghormati, memuji mereka, bersyukur kepada mereka. Dasar pengambilan ilmu yang harus tertanam adalah ambil dari Quran dan Sunnah. Selain itu bukan ilmu. Para sahabat diikutkan. Iya. Dengan lafaz para sahabat umum. Orang per orang lihat para sahabat. Kadang para sahabat berselisih. Kembalikan perselisihan mereka kepada Quran dan Sunnah. Ini. Jadi demikian ilmu ini. Selanjutnya, baik terakhir, sekali-sekali tidak seperti itu. Jangan demikian. Wala jahdas sifati wa nafiyaha. Dan bukan pula ilmu menafikan sifat dan menafikannya. Karena takut terhadap tamtsil, penyerupaan dan tasbih. Ini kerjanya Mu'attilah. Gimana Mu'attilah? Ini salah satu sifat apa? Sifat Mu'attilah. Orang-orang yang menafikan sifat Allah karena mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengatakan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat seperti ini. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat seperti ini. Tidak pantas. Padahal Quran berkata. Ayat-ayat Al-Quran jelas menegaskan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Para Nabi sallam telah mengatakannya. Tapi tidak pantas. Coba lihat. Ini perasaan. Ini bukan ilmu yang seperti ini. Tafsir yang terakhir ini menjelaskan kepada kita salah satu bentuk talbis syubhat dari syaitan, jin dan manusia mengeluarkan seseorang dari ilmu. Itu apa? Mengambil salah satu perkara yang merupakan ilmu tetapi salah digunakan. Lihat di sini, salah dalam penggunaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Sama sekali tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang semisal setanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali tidak. "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sama sekali tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan sekali-sekali kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Subhanallah, maha suci Allah. Ini kalimat-kalimat yang Arabnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus wajib kita lakukan. Setan masuk dari sini. Untuk menjerumuskan ahli ta'til. Kita harus sucikan Allah, bersihkan Allah dari penyerupaan-penyerupaan. Datang ayat bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah, terus Allah, dua tangan Allah terus terhampar. Allah beri nafkah kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang Yahudi sebelumnya mengatakan yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu. Makanya mereka yang kaya Muhammad miskin, terbelenggu dengan Allah. Nabi bisa memberi kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala balas. Bal yadahu mabsuutatan. Mabsuutatan. Bahkan dua tangan Allah terus terhampar. Terus terhampar memberikan nafkah, memberikan kebaikan. Tapi apa? Kaifa yasha. Sesuai dengan kehendak Allah. Datang ayat yang seperti ini, yadahu, dua tangannya. Sudah. Kalau enggak tahu bagaimana cara memahami, enggak punya dasar dalam berilmu, dua tangannya. Allah mengatakan dua tangannya, ya kembali kepada Allah. Bahkan dua tangannya, dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi ahli tasbih, tangki, yang tidak mau menyerupakan Allah, tapi salah dalam menyerupakan. Dua tangan, manusia itu punya tangan. Makhluk itu punya tangan. Allah tidak punya, tidak boleh punya tangan. Kalau begitu dua tangan ini, Allah tidak punya dua tangan. Dimatikanlah dua tangan itu. Ditolaklah dua tangan itu. Dengan berbeda metode perbuatan. Ada dengan cara mentakwil ke sini, ada mentakwil ke sana, ada mentakwil ke situ, ke sana ke situ, seluruhnya masuk jurang. Gimana caranya kalau kita punya dasar dalam berilmu? Lihat, kembali kepada asal kan. Ilmu datangnya dari Allah. Iya. Datangnya dari Rasulnya. Iya. Yang datang dari Allah tidak mungkin berselisih. Paham? Lihat ini kan? Ini antum pahami dari dulu. Sejak antum belajar majlis ta'lim, sejak antum menghadiri majlis ilmu, itu antum pahami ini. Tapi belum tentu penerapannya sampai sekarang bisa. Di situ ilmu diukur. Lihat misalnya penerapannya. Di antaranya ilmu datangnya dari Allah, dari Rasulnya, dan tidak mungkin bertentangan kalau datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai, sama sekali tidak ada semisal dengan Allah. Ilmu ini, ilmu yakini hina dan mati di atas itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan maryadah kuma bersutatan, bahkan dua tangan Allah, Allah hantarkan, Allah jelaskan. Siapa yang mengatakan ini dua tangannya? Allah sendiri yang mengatakan. Ilmu datangnya dari Allah. Ilmu yakini pula. Bertentangan? Bertentangan? Kalau kita anggap bertentangan, disitulah kadar bodoh kita. Orang yang berilmu tidak menganggap bertentangan. Allah punya dua tangan dan dua tangan Allah tetap tidak akan sama dengan siapapun juga. Jelas? Ini langsung beliau sebutkan perkara nama dan sifat. Sebab dalam penerapan hakikat ilmu, di situ yang banyak yang gugur. Ini, apalagi dalam perkara nama dan sifat ini. Ini ngeri, ikhwah. Termasuk perkara, yang sangat luar biasa kebatilan di dalamnya. Yang sudah dimunculkan oleh ahli bid'ah dalam memahami nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini, kerusakan ini telah ada ribuan tahun yang lalu, bahkan lebih. Ini tenggelam dan terus tenggelam. Baik, alaikum warahmatullah. Baik, tapi dengan demikian selesai satu poin pembahasan tentang ilmu dan ulama dari Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dari sini ikhwah, dapat kita menarik beberapa kesimpulan. Pertama, perkara yang paling afdal yang harus diupayakan oleh setiap jiwa, yang harus dirasakan oleh setiap hati, yang dengan hamba akan mulia terangkat di dunia dan di akhirat, adalah usahakan ilmu, usahakan iman. Payakan terus jalan-jalan ilmu dan iman. Hal yang kedua, dalam mengupayakan ilmu dan iman, maka kita harus berada di atas manhaj, metode, jalan mujahadah. Sebab hanya orang yang bermujahadah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ini. Lakin mujahadah ini sangat luar biasa. Antum sibuk berbujah dengan ilmu, musuh-musuh Allah itu gemetar. Takut sendiri, gelisah sendiri, mati sendiri. Dengan penyakit hatinya, penyakit hasadnya, penyakit yang simpan. Tidak terpengaruh. Sibuk dengan ini. Hebat, luar biasa itu. Dan terbukti. Tapi kapan dia melakukan ini? Melakukan itu. Kita pusingi itu, pusingi itu. Diajak dialog ini, dialog ini. Ya? Itu ikut dalam kekotoran, kekotoran mereka namanya. Akhirnya kita sibuk, iya, lalailah dalam perkara, dari perkara yang merupakan hakikat usaha kita kemana. Ini, sibuk dengan ilmu. Ilmu dan iman. Bagaimana jalan ilmu, jalan iman? Dengan metode manhaj mujahadah. Bukan seadanya. Baik, sebulan selanjutnya. Banyak dan sangat banyak pada zaman beliau, apalagi zaman sekarang, orang yang bodoh tidak memahami dua hakikat tentang ilmu dan iman. Yaitu apa? Tentang kata ilmu dan iman, dia tidak paham. Sehingga salah pula dalam memahami, meresapi, mendalami ilmu dan iman. Yang dia pahami dari kata ilmu adalah ini. Sehingga dia pun menempuh itu, tenggelam dalam perkara itu, ternyata jauh dari ilmu. Apa? Salah dari dua perkara. Mau selamat, harus benar dalam memahami hakikat ilmu dan iman ini. Dari sisi penamaan ilmu dan iman, dan dari sisi hakikat ilmu dan iman itu. Kesimpulan selanjutnya, ilmu dan iman itu adalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Dan Rasulullah SAW sangat sempurna dalam menyampaikan ilmu dan iman itu. Orang yang paling sempurna dalam memahami ilmu dan iman itu adalah para sahabat. Ini yang jelas terjamin. Karena itulah ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari sisi pengikutan. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar walladziina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka bihsan dengan cara yang baik. Radhiyallahu ankum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Iya, sampai akhir. Ini ya. Kita ilmu. Firman Allah. Sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Jelas? Di sini ilmu. Cari ilmu di luar ini adalah kebatilan. Cari ilmu di luar ini adalah kebatilan. Hanya ingat jamaah, belum tentu kita paham ini. Belum tentu kita paham ini. Kita bisa mewujudkannya. Kalau kita sudah mampu memahami ini, maka ini baru namanya memahami hakikat musammal ilmi wal iman. Baru sekedar memahami hakikat penamaan ilmu dan iman itu. Ini yang namanya ilmu dan iman. Selain dari ini bukan ilmu dan iman, tapi hakikat ilmu dan imannya itu sendiri. Nanti setelah kita tempuh, kita resapi, kalimat kita, keyakinan kita, pelaksanaan kita, kesabaran kita, marah dan bencinya kita di atas perkara itu. Sehingga hidup dan matinya kita pun di atas perkara itu. Baru masuk dalam memahami hakikat ilmu dan iman. Jelas ini? Ini memerlukan mujahadah. Jadi dalam belajar memerlukan bahan mujahadah dalam memahami ilmu itu, memahami keyakinan itu, mengamalkan keyakinan itu, bersabar di atasnya, terus menerus berada di atasnya. Ini betul-betul memerlukan mujahadah. Sampai kapan semua ini, ikhwah? Iya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadah kita di muka bumi. Ibadah usaha bagaimana mengupayakan ilmu dan iman ini di muka bumi. Inilah ibadah yang sebenarnya. Inilah hakikat ibadah. Bagaimana mengupayakan ilmu dan iman ini? Dari sisi tuntutan, kita tuntut. Kita pelajari, kita ilmui, kita amalkan, kita yakini, kita dakwahkan, bersabar sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu mati. Baik, insyaallah kita lanjutkan hadis Rasul. Wa nakum.